Visioning Indonesia, Khatib Basri. Mitra bisnis, salah satu cara yang dinilai dapat menjadi jurus ampuh menghemat beban APBN Indonesia tahun ini adalah dengan menghapuskan subsidi terhadap bahan bakar. Namun, langkah tersebut dirasa sulit terrealisasi lantaran tahun ini adalah tahun politik di mana isu BBM bisa menjadi sangat sensitif bagi kalangan elit maupun masyarakat di tengah tingginya suhu politik nasional menuju pemilu 2014 mendatang. Sementara penghematan anggaran dari sisi birokrasi juga sangat sulit untuk dilakukan. Untuk membahas soal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda tentang pengurangan alokasi belanja birokrasi di APBN tahun ini? Saya kira misalnya yang kalau bisa dikurangi, ya dikurangi. Kemudian alokasinya dipindahkan ke infrastruktur atau apa gitu. Tentu Anda nggak bisa langsung potong seketika karena struktur dari APBN kita ada yang namanya belanja mengikat, tidak mengikat. Yang belanja mengikat tuh fleksibilitasnya itu rendah sekali gitu ya, karena itu berkait misalnya dengan gaji. Kalau udah terkait gaji kan Anda nggak mungkin efisiensi dilakukan dengan pemotongan gaji, dan paling bahaya. Tapi sebenarnya apa yang membuat belanja birokrasi ini cenderung boros, Mas? Kalau menurut saya begini, salah satu, ini pandangan yang mungkin berbeda ya, salah satu yang mendorong inefisiensi itu sebetulnya adalah reward yang nggak baik. Reward yang rendah itu yang kemudian menimbulkan inefisiensi. Dan juga ada yang lebih membahayakan ke depan apa. Ini saya bicara sebagai, karena saya masih ngajar di Fakultas Ekonomi ya. Saya tanya sama mahasiswa saya, kalau tamat dari universitas, mau nggak masuk jadi pegawai negeri? Sebagian besar nggak mau. Nah, kalau saya tanya kenapa, jawaban mereka cukup realistis. Remunerasinya nggak bagus. Sementara mereka kalau dapat offer dari perusahaan swasta, jauh dan bagus sekali. Ya tentunya saya nggak bilang bahwa pegawai negeri harus sama gajinya dengan swasta, tetapi paling nggak harus comparable. Implikasinya apa? Mereka yang datang dari universitas bagus, itu enggan masuk untuk birokrasi. Dia nggak dapat, akhirnya dia masuk birokrasi. Sehingga Anda bisa bayangkan, kalau birokrasi didominasi oleh kualitas sumber daya manusia yang nggak terbaik, maka kemudian yang timbul adalah hambatan. Kebijakan yang nggak konsisten, dibuat sesuatu salah, macam-macam dipersulit, gitu loh. Yang kita harus lakukan adalah kita harus cari orang terbaik yang ada di dalam birokrasi. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.